نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya, khususnya pada kesempatan pagi ini dimudahkan untuk menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita serta menjadikan apa yang kita tunaikan ini sebagai simpanan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita jamaah menuju Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita mengawali risalah kita untuk yang kita kaji pada pagi Rabu pagi ini. Insyaallah kita akan mengkaji dari Syama'il Muhammadiyah karya dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, sahibus sunan yang menulis Sunan Tirmidzi, di mana risalah ini adalah berisi tentang bagaimana perilaku Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya kita berusaha untuk mengkaji dalam rangka adalah untuk ittida, bagaimana memahami, mengerti dari sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam, baik sifat jasadiyah beliau atau sifat khulubiyahnya. Dan risalah ini berisi 400 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan terkumpul meskipun juga ada sebagian dimasukkan dalam kitab sunannya, dan ini namun dikhususkan risalah ini tentunya dengan kekhususan, ini keharusan kita untuk kita lebih mengenal kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dikatakan, tak kenal maka tak sayang, maka untuk semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak beliau yang agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Dan akhlak beliau tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Dan ini adalah didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wasalam sebagaimana riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addabak, siapakah yang mendidikmu? Qala addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku yang mendidikku dan sangat baik didikannya. Maka kita lihat bagaimana didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengenal lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan risalahnya seperti itu, senantiasa dijaga dan sampai hari ini. Maka dimaklumkan Allah Subhanahu wa taala, ini risalah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bisa Tirmidzi, bisa Tirmidzi, bisa Turmudzi, tiga-tiganya boleh. Satu daerah namanya Turmud atau Tirmidzi di daerah Balkh, daerah Balkh ini kalau sekarang ini masuk daerah Afghanistan, dan dulu adalah negerinya para ulama. Kalau melihat biografi atau sejarah itu banyak sekali ulama yang berasal dari sana. Juga diantaranya adalah muridnya, gurunya Abu Haythamah, yang Imam Muslim banyak meriwayatkan dalam sahihnya itu dari beliau. Ini juga dari negeri yang sama, dari kampung yang sama, dari Balkh. Baik, jemaah milikkan Allah Subhanahu wa taala, mengawali risalah ini. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi 14 haditsan. Bab yang pertama tentang bagaimana khalq, tentang jasadiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita memahami seperti ini supaya kita juga terbayangkan, kita memahami agar ketika seseorang mengatakan bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah, ini juga kadang banyak orang mengaku seperti itu, tapi setan pun juga bisa mengaku ini. Kalau kita tidak memahami hadis-hadis bagaimana sifat jasadiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah saja orang kemudian mengaku. Maka dengan ini kita ketika ada orang mengaku seperti itu, maka bisa tahu bagaimana yang datang itu siapa, apakah benar Rasulullah atau setan. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Raja Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul. Ini Abu Raja Qutaybah bin Sa'id, ini juga sama dari kampung yang sama, dari yang tidak berjauhan, hanya dari Turmud. Kalau Qutaybah bin Sa'id, ini Qutaybah bin Sa'id bin Jamil Tarif Al-Baghlan dari Baghl. Ini juga sama-sama dari Balkh. Hanya dari apa? Dari Balkh. Hanya ini dari kampung Turmud, satunya dari Baghl, dari kampung Baghl Al-Baghlani. Ini Qutaybah bin Sa'id, dan ini Imam Muslim banyak paling banyak datang dari Qutaybah bin Sa'id. Banyak meriwayatkan dari Qutaybah bin Sa'id, dan juga punya risalah dalam masalah akidah ini. Qutaybah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Baghlani. Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari Imam Darul Hijrah. An Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, ini dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Sedikit mengenal para imam. Rabi'atul Ra'i dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, seorang tabi'in yang merupakan dikatakan faqihul Madinah, di antara gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, dan punya sejarah yang mengagumkan. Ini Rabi'atul Ra'i dari didikan ibunya. Ini Rabi'ah dan juga Haywa yang punya peranan ibunya yang sangat luar biasa. Dimana diriwayatkan bahwa orang tuanya bapaknya itu pergi berjihad, pamitan dengan istrinya mau pergi berjihad, dalam keadaan istrinya itu hamil. Kemudian berpesan kepada istrinya, jaga anakku baik-baik. Kemudian berangkat pergi berjihad. Ternyata bertahun-tahun tidak pulang-pulang. Yani mungkin diperkirakan sudah meninggal di medan jihad atau hilang, tidak tahu rimbanya. Dan sang ibu ini pun senantiasa menjaga wasiat dari istrinya ini, dari suaminya ini, dididiknya sampai masya Allah menjadi seorang alim. Dan kemudian suatu hari ternyata suaminya datang. Datang kemudian langsung menanyakan, mana anakku? Kata istrinya kemudian mengatakan, pergilah engkau ke masjid, engkau akan dapati seorang yang duduk di kursi dan duduk di bawahnya itu banyak murid-muridnya, itulah anakmu. Kemudian si bapak ini pun masuk ke masjid, datang ke masjid, sholat dua rakaat dan juga ikut duduk di majelis anaknya, kemudian pulang dan istirahat, baru perjalanan jauh. Setelah itu anaknya selesai dari majelis kemudian pulang, didapatinya ada orang lain di rumah, orang asing di rumah. Maka sampai hampir kelai, hampir bergelai, ini ada orang asing kok masuk ke dalam saya, berapa puluh tahun tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Ini hasil dari peranan seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan ternyata kalau kita melihat sejarah, banyak sekali para ulama yang peranan ibunya sangat besar sekali. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini juga peranan ibunya, karena dari kecil itu yatim. Dari kecil itu yatim, tidak ada bapaknya. Ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rabi'atul Ra'i. Kemudian beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya Anas khadim Rasulullah yang melayani, ini juga lagi-lagi Anas pun juga seperti itu. Ini juga peranan ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini Anas bin Malik pun juga dari umur 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayani Rasulullah juga didikan ibunya Ummu Sulaim, ini yang juga sangat mengagumkan, seorang sahabi ya, yang memiliki banyak keistimewaan. Ini tentunya adalah teladan bagi para ibunya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang istri, sebagai seorang talibatul ilm, seorang pencari ilmu, demikian juga sebagai seorang mujahidah. Ini ibunya Anas, Anas Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, yang juga radhiyallahu ta'ala anha, yang sangat mengagumkan pelayanannya dengan suaminya ya. Kemudian penjagaannya kepada dalam hal ini adalah anaknya juga, sampai kemudian menjadi seorang alim, ini Anas bin Malik, juga perhatian dari ibunya untuk agar anaknya itu selalu bersama dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Maka ini Anas bin Malik masuk di antara sigharus sahabat, sahabat yang kecil, kalangan remaja lah, yang dari 10 tahun dan mendapatkan doa dari Nabi SAW, termasuk yang paling banyak juga meriwayatkan hadis, dan juga didoakan oleh Nabi SAW banyak anaknya dan banyak rezekinya. Diriwayatkan anaknya sampai 90, ini Anas Malik, dan semuanya laki-laki kecuali satu, dan semuanya kecukupan. Ini dengan doa dari Rasulullah SAW. Dan ibunya ini seorang yang pendidik yang baik, perhatian dengan anaknya, dan juga sebagai seorang thalibatul ilm, selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam perkara-perkara yang istilahnya tabu lah, padahal seorang wanita, tapi dengan penuh adab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak malu dengan al-haq. Dimukadimai dulu dengan mukadimah yang sangat bagus sekali, innallaha la yastahi minal haqq, sungguhnya Allah itu tidak malu untuk dengan kebenaran. Fahal alal mar'ati al-ghuslu idha hiya ihtalamat, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, ketika mimpi basah, apakah seorang wanita itu wajib mandi? Ini mau bertanya masalah-masalah yang seperti itu, dimukadimai dengan mukadimah yang santun sekali. Kata Rasulullah, na'am idha ra'atil ma, ya, jika memang melihat air ada bekasnya maka tetap wajib mandi. Ini ibunya Anas. Kemudian juga pelayanan kepada suaminya, apalagi yang sangat mengagumkan, dimana ketika anaknya sakit, kemudian suaminya pergi pamitan dalam keadaan anaknya sakit, kemudian datang lagi, suaminya datang bertanya lagi, bagaimana anakku? Tidak dijawab, sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal, tapi dijawab, anakmu sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sampai kemudian dilayaninya, dia berdandan bagaimana layaknya seorang istri, kemudian melayani suaminya, menyediakan makan malam, makan malamnya, sampai kemudian istilahnya suaminya sudah mendapatkan ketenangannya. Kemudian ketika sudah tenang, baru kemudian mengatakan kepada suaminya, ini apakah ketika seseorang meminjamkan sesuatu kemudian mengambil lagi pinjamannya, kira-kira menurut kamu bagaimana? Ya harus diberikan. Maka itulah, pinjaman itu sudah diambil lagi, urusi anakmu sudah meninggal. Wah, langsung marah karena sudah belepotan sampai berhubungan suami istri sampai ini. Kok enggak kabarkan dari awal? Kemudian pagi harinya seperti itu, langsung lapor kepada Rasulullah SAW dengan kelakuan istrinya ini yang seperti itu. Tapi kemudian malah Rasulullah mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga ya, bahkan Rasulullah bertanya, apakah engkau berdua sampai berhubungan suami istri? Kata Abu Talhah, ini suaminya Ummu Sulaim, mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mendoakan itu, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi pada malam kalian itu. Nah, ini masya Allah. Jadi tidak histeris, tidak kemudian dibawa dengan kesedihan, sangat tegar sekali. Demikian pula Ummu Sulaim ini juga seorang yang selalu sering ikut pergi bersama Rasulullah SAW dalam berjihad untuk mengurusi orang-orang yang sakit dari para sahabat. Tapi di sini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, mendengar annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rabi'ah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengisahkan bagaimana jasadiahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawilil ba'in. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi yang berlebihan. Al-ba'in ini sampai pada puncak ketinggian tinggi banget juga tidak. Wala bil khasir, juga tidak pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasulullah SAW kulitnya itu tidak putih, putih banget ya, putih yang amhaq, ini syadidul bayad, ini sangat putih. Wala bil adam, dan juga tidak hitam. Adam bisa menangani asmar, tidak hitam, keling itu tidak, tapi tidak putihnya itu tidak yang putih banget ini. Wala bil ja'd al qatat wala bis sabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak al ja'd. Yani bil ja'd ini rambutnya itu tidak lurus ya. Kemudian wala bisabat, juga tidak lepas begitu saja. Jadi tidak ikal banget ya. Al-ja'd al-qatat wala bisabat, juga tidak mustarsah, tidak lepas. Jadi rambutnya tidak lurus. Qala ba'athahu Allahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya ketika berumur 40 tahun. Faqama bi Makkah 10 sinin, dan beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. wa bil madinati asyara sinin fa aqama bi makkah 10 sinin. Ini 10 tahun, tapi yang rajih adalah 13 tahun. Wa bil madinati asyara sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau ketika berumur 60-an tahun. Ra'si 60 sana. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 syaratan bayda. Dan ketika meninggal tidak ada di kepalanya atau di jenggotnya itu 20 lembar dari uban. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kulitnya Nabi alaihi salatu wasalam dan juga posturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ketika umur 40 tahun. Ini ternyata umur 40 tahun. Kenapa kok 40 tahun? Ini ternyata umur matangnya manusia itu adalah di situ. Maka ini juga sebagai standar bagi kita ketika 40 tahun ini untuk seorang itu semakin dewasa, semakin mapan, atau kemudian malah sebaliknya. Ini adalah 40 tahun. Maka kalau sudah 40 tahun ini biasanya sudah lebih duduk, lebih tenang. Namun kalau kemudian setelah 40 tahun kok malahan tambah nemen, ini ya nasallallahu salaman afiyah. Ini tentunya tidak mengambil ibrah. Dan beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun dengan dalam dakwahnya, loro-loponya selama 13 tahun. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dakwah dan juga membuat tonggak dasar akidah di Makkah selama 13 tahun. Wa bil madinati asyra sinin, dan di Madinah itu selama 10 tahun. Dan di sini syariat Islam mulai ditegakkan. Ini mulai sementara di Makkah ini belum. Ini lebih kepada akidah, penanaman akidah. قال وحدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال diriwayatkan dari Anas juga, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bilqasir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini katakan rab'ah yakni sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek, hasunal jism, badannya bagus, postur tubuhnya bagus, wa kana sya'ruhu laisa bija'd wala sabat asmarun law, dan rambutnya itu tidak terlalu ikal banget ya, juga tidak lurus, asmarul laun, sangat hitam, asmar laun, tidak, kalau aswad saja ini biasa, tapi kalau asmar sudah hitam banget. Idza masya yatakaffa, jika berjalan maka dikatakan yatakaffa, yakni seperti apa, jika berjalan ini tegap gitu ya, jika berjalan tegap. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini juga dibawakan dalam di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim di Babul Fadha'il. Ini sifat jasadiyahnya Nabi SAW masih semakna dengan sebelumnya, hanya di sini lebih menegaskan bahwa rambutnya Rasulullah SAW ini adalah sangat hitam pekat, kemudian berjalannya adalah tegap. Ada tambahan tentang sifat berjalannya Nabi SAW. Qala wa haddathana Muhammad ibn Bashar, ya'ni al-Abdi Muhammad ibn Bashar Gundar. Wa qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, ini Bindar, Gundar dan Bindar. Ini juga dari rawi-rawinya Bukhari juga, karena Imam Tirmidzi dengan Imam Bukhari ini seangkatan, tapi juga Imam Tirmidzi termasuk dari muridnya Imam Bukhari juga. Sebagaimana Imam Muslim pun juga dari muridnya Imam Bukhari juga. Hanya Imam Muslim ini dalam sahihnya tidak satu pun dalam sahihnya ini satu riwayat yang beliau ambil dari Imam Bukhari. Hal ini karena ada masalah. Yani antara Imam Bukhari dengan gurunya Muhammad siapa? Az-Zuhli, ini terjadi polemik. Jadi siapa? Imam Bukhari itu dituduh mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Maka kemudian sampai ditahdir, kasih peringatan kalau nanti datang ke Naisabur, ketika itu di Naisabur Muhammad bin Yahya Dzuhli ini Imam Bukhari ditahdir seperti itu, dituduh seperti itu, padahal beliau jauh. Maka dengan tuduhan itu beliau menulis kitab Khalq af'alil ibad. Ini adalah sebabnya adalah itu. Dan memang fitnah itu cukup berat bagi Imam Bukhari dan juga bagi para ulama saat itu. Kemudian Imam Muslim juga muridnya Muhammad bin Yahya Dzuhli juga, kemudian ketika mengatakan seperti itu dan Imam Bukhari sudah datang ke Naisabur, maka catatan-catatannya diberikan kembali kepada Muhammad bin Yahya Dzuhli, dikembalikan. Dan kemudian Imam Muslim duduk di majelisnya Imam Bukhari. Ini. Tapi insafnya Imam Muslim ini dalam sahihnya tidak mengambil, tidak ada satupun riwayat dari Muhammad bin Yahya Dzuhli, tidak pula dari Sahih Bukhari, dari Imam Bukhari. Tidak ada satupun riwayat dari Imam Bukhari, tidak juga dari Muhammad bin Yahya Dzuhli, tidak diambil dua-duanya. Sementara Imam Bukhari sendiri juga muridnya Muhammad bin Yahya Dzuhli. Tapi Imam Bukhari masih meriwayatkan dalam sahihnya ada banyak riwayat dari gurunya Muhammad bin Yahya Dzuhli ini. Hanya saja kalau riwayat dari beliau biasanya beliau melakukan tadlis, dengan dikatakan dengan tadlisus syuyukh. Namanya itu disamarkan. Katakan Muhammad tapi tidak dinasabkan kepada bapaknya, dinasabkan kepada kakeknya yang jauh. Kadang seperti itu ya, dari banyak asbabnya. Ini lataif-lataif dari para ulama. Dan di sini banyak kesamaan. Muhammad bin Bashar ini juga gurunya Imam Bukhari, tapi juga gurunya Imam Tirmidzi. Muhammad bin Bashar ini juga dari rawi-rawinya Imam Bukhari, karena memang ada kesamaan. Maka sinaat hadithiyahnya dalam penulisan hadith ini Imam Tirmidzi pun juga hampir sama. Imam Tirmidzi, Abu Dawud, ini hampir sama dengan Imam Bukhari dalam sisi hadithiyahnya. Hanya Imam Tirmidzi ini ada sisi kelebihan dalam, ya masing-masing ada kelebihannya. Ini. Namun dari sisi tahqiq dan ininya, tentunya Imam Bukhari ini adalah yang sangat, karena syarat itu sangat tinggi sekali, syarat sahihnya itu memang sangat tinggi sekali dari Imam Bukhari ini. Makanya kemudian itu paling diterima, karena memang syarat sahihnya itu melebihi syarat jumhur. Melebihi syaratnya jumhur, yaitu kebanyakan para ulama. Dari syarat hadis sahih yang disyarat Imam Bukhari ini lebih. Maka didahulukan dari kitab sahih yang lainnya. Bahkan dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, barangkali dua riwayat ini, dua hadis ini yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan sedikit banyak lebih kita mengenalkan kepada pribadi beliau, demikian pula kita sedikit mengenal dari para ulama agar kita lebih dekat kepada mereka dan mengambil qudwah dari mereka dan bisa mengikuti jalan mereka. Wallahu ta'ala, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.